bareng bersama-sama dengan kita, Lagista AR Professional Rental Music Audio, ada Rina Amelia. Bertahan hanya karena satu. mas yang jatuh mas.